ايش عبد الله حفظتها؟ تفضل. الايمان باليوم الاخر. Insyaallah pertemuan yang berikutnya, yang tidak hafal minggir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم. Oleh karena itu berselisih para ulama tentang arasy dan pulpen. Ayyuhuma khuliqa awwalan, yang manakah yang lebih dahulu diciptakan? Apakah al-qalam sebagai penulis takdir atau al-arsh? Naam. Dan mereka sepakat dalam hal salah satunya adalah yang pertama. Hanya yang terjadi khilaf di antara mereka dalam hal awal yang diciptakan, apakah arasy atau al-qalam. Dan tidak ada yang lain yang mendahului penciptaannya. Naam. وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين. Dan telah dihikayatkan oleh Al-Allamah Ibn Al-Qayyim dalam hal ini ada dua pendapat. واختار أن العرش مخلوق قبل القلم. Dan beliau memilih pendapat bahwa arasy lebih dahulu diciptakan daripada pena. Naam. Al-muhim al-khilaf waqa' bain ahli sunnah. Wa Syekh Al-Albani rahimahullah kama sami'tum bahwa beliau lebih merajihkan pendapat yang mengatakan al-qalam berdasarkan zahir dari lafaz awwalu ma khalaqallahu al-qalamu. Nah, kemudian setelah itu diciptakan arasy, lalu setelah itu ditulislah takdir. Fahakadha ala tertib. Qala finnuniyah. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Nuniyah. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمداني والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان wa kitabatul qalami syarifi ta'aqqabat ijadahu min ghairi fasli zamani wan nasu mukhtalifuna fil qalam. Dan kaum muslimin, yakni para ulama, berselisih tentang al-qalam yang ditulis padanya takdir Allah Subhanahu wa taala min ad-dayyan, yakni min ar-rabb, rabbil alamin ad-dayyan, yang menguasai hari kemudian. Hal kana qabla al-arsy aw huwa ba'dahu, apakah pena itu sebelum arsy atau setelahnya? Qaulani, dua pendapat ini, indal abil ala alhamdani, dua pendapat ini dinukilkan oleh abul ala alhamdani. Wal haqqu, dan yang rajih, yang haq, annal arsya qablu, bahwa arsy sebelum diciptakannya al-qalam. Li'annahu waqtal kitabati kana da arkani, karena pada waktu penulisan arasy sudah ada, sudah memiliki arkan, yakni telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kitabatul qalami syarifi ta'aqqabat ijadahu min ghairi fasli bayan zamani, lalu ditulisnya al-qalam asy-syarif setelah itu, ya, setelah diwujudkannya. Jadi pas ketika diwujudkan al-qalam itu, pada saat itu pula diperintah untuk menulis takdir. Makanya kata beliau, min ghairi fasli zamani, tanpa ada yang memisah dari zaman. Di saat itu diciptakan, di saat itu juga menulis takdir. Naam. Awwalu ma khalaqallahu al-qalamu qala lahu uktub, pada saat itu pula. Naam. Wa idza kana al-qalamu qad jara bi kulli ma huwa kainun ila yaum al-qiyamah, maka apabila pena tersebut telah, ya, tertuliskan segala apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, bi kulli ma yaqa'u min kainatin wa ahdath, dengan setiap apa yang terjadi dari kainat, apa-apa yang ada, dan kejadian-kejadian yang ada. Fahuwa mutabiqun lima kataba fi, maka itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan, mesti sesuai, ya, secara terperinci. Fama asabal insana lam yakun liyukhti'a, maka apa yang telah menimpa seorang manusia tidak akan meleset darinya. Wama akhta'ahu lam yakun liyusiba, dan apa yang meleset dari dia tidak terkena sasaran, maka tidak mungkin akan mengenainya. Kama ja'a fi hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuh, sebagaimana yang terdapat di dalam hadits Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan yang lainnya. Yang mana itu hadits Ibn Abbas? Daka ya Abdul Malik, ah, yang mana yang dimaksud hadis Ibn Abbas di sini? Ah, naam ya Abdul Malik al-Thani, naam, yakfi. Tadkuru syahid mubasharah. Ah, نعم سنت. وأيضا وأعلم أن الأمة لو استمعوا على أن ينفعوك بشيء lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa la in istama'u ala yadruka bi syai' lam yadruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Naam. Dan di dalam hadis Jabir bin Abdullah marfu'an wa sahahahu Al-Albani rahimahullah inda Tirmidzi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadri khairi wa syarri min Allah. Tidak beriman seorang hamba hingga dia beriman pada takdir yang baik dan yang buruk dari Allah. Wa hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhthi'a wa anna ma akhtha'ahu lam yakun liyusiba. Dan sampai dia mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak akan meleset dan apa yang meleset darinya tidak akan mengenai dia. Wa hadha taqdiru tabi'u lil 'ilmi al-qadim taratan yakunu jumlah. Dan takdir yang mengikuti ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang azali itu, yang tidak ada permulaannya itu, terkadang ya di satu tempat secara global. Kama fil lawhil mahfuz, sebagaimana yang terdapat di dalam al-lawhul mahfuz. Kita telah sebutkan bahwa terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah takdir yang terdapat di dalam lawhul mahfuz terperinci atau global? Naam. Khilaf. Sebagian para ulama mengatakan tafsil mufassal. Fa inna fihi maqadir kulli syai'in. Sesungguhnya di dalam Allahul Mahfuz itu takdir-takdir segala sesuatu. Wa yakunu fi mawadhi'a tafsilan. Dan terjadi pada beberapa tempat secara terperinci. Ya khussu kulla fardin, yang terkhusus setiap individu. Kama fil kalimatil arba'i allati yu'marul malaku bikitabatiha. Sebagaimana yang terdapat di dalam empat kalimat yang diperintahkan seorang malaikat untuk menulisnya. Inda nafkhir ruhi fil janin. Di saat ditiupkannya ruh ke dalam janin. Ya. Ke dalam janin sesuatu. Masih berada di dalam perut ibunya. Yuktabu rizku, maka ditulislah rezekinya. Wa ajaluhu ajalnya, wa amaluhu amalnya, wa syaqiyun am sa'id. Dan apakah dia sengsara atau dia bahagia? Sengsarakah dia atau bahagiakah dia? Fahada takdirun khas, maka ini takdir khusus. Ya. Wahada takdirus sabiq ala wujudil asya qad kana yungkiruhu gulatul qadariyati qadiman. Takdir yang telah terdahulu, yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas adanya segala sesuatu, inilah yang diingkari oleh golongan Al-Qadariyah yang ekstrim. Nah, misal Ma'bad Al-Juhani. Ya. Ma'bad Ibn Abdillah Al-Juhani. Ya. Alim pada zamannya. Illa annahu dhalun mudhil. Hanya saja dia sesat, menyesatkan. Wa Ghailan ad-Dimashqi, Ghailan bin Muslim, Abu Marwan Dimashqi, ya, ya muridnya Ma'bad al-Juhani. Naam, yang akhirnya dia mati disalib di zaman Hisham ibn Abdul Malik. Di Dimashq. Naam. Wa kanu yaqulun, dan adalah mereka mengatakan Adapun Ma'bad Al-Juhani dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Naam. Adapun yang mengatakan dia pun disalib. Wa kanu yaquluna innal amra unuf. Dan adalah mereka mengatakan bahwa suatu perkara itu Allah tidak mengetahui kecuali apabila perkara itu sudah terjadi. Kalau belum terjadi, Allah tidak tahu apa yang terjadi. Ini ghulu dalam hal mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mungkiru hadhihi daraja min al-qadar kafir. Dan yang mengingkari tingkatan ini dari takdir, dia kafir. Annahu ankara ma'luman min ad-din bid-darurah. Karena dia telah mengingkari perkara yang telah jelas di dalam agama ini secara darurah. Waqad thabata bil kitabi was sunnati wal ijma'. Dan telah sahih berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma'. Naam. Namun tentunya kita menyatakan orang yang mengingkari takdir ini kafir. Akan tetapi indat ta'in, ketika kita menta'in seseorang, perlu kita lihat terlebih dahulu. Kita harus melihat kepada sempurnanya syarat-syarat, dan tidak ada lagi pencegah untuk menghukumi seseorang itu kafir. Dan wallahu alam bisawab, apakah ada dari kalangan para ulama yang menghukumi kafirnya dan keluarnya dari Islam Ma'bad bin Abdul Al-Juhani, wallahu alam. Ya, karena dia pun termasuk salah seorang perawi. Ya, sebagian para ulama mengambil riwayat darinya. Wallahu alam. Wa amma darajatus tsaniyah. Adapun tingkatan yang kedua. Ya. Tingkatan yang pertama telah disebutkan yang mengandung dua perkara. Yang pertama madza ya ikhwan? Ilmu, yang kedua al-kitab. Nulisan. Naam. Fahiya masyiatullahi nafidha wa qudratuhu syamila. Maka derajat yang kedua ini adalah masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang terlaksana, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyeluruh. Wa huwa al-imanu bi anna ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Yaitu beriman bahwa apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak terjadi. Wa annahu ma fis samawati wa ma fil ardi min harakatin wala sukun. Dan bahwa sesungguhnya tidaklah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dari gerakan-gerakan apa saja dan diamnya sesuatu illa bimasyiatillahi subhanahu, melainkan berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerakan apa saja, ya, secara detail seluruh gerakan dan seluruh yang diam. Diamnya batu, bergeraknya batu. Diamnya rumah, bergeraknya rumah. Diamnya seseorang, bergeraknya seseorang. Diketahui oleh Allah dan berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. La yakunu fi mulkihi ma la yuridu. Tidaklah akan terjadi di dalam kekuasaan Allah apa-apa yang Allah tidak kehendaki. Wa anna subhanahu ala kulli syai'in qadirun minal mawjudati wal ma'dumat. Dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa, ya, atas segala sesuatu dari segala yang ada dan yang tidak ada. Fama min makhlukin fil ardi wala fis sama, maka tidak satupun dari makhluk yang diciptakan di bumi dan di langit illallahu khaliquhu subhanahu, melainkan Allah yang menciptakannya. La khaliqa ghairuh wala rabba siwah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada Rabb kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a dzalik, namun di samping itu pula, faqad amara al-ibada bi ta'atihi wa ta'ati rusulih. Bukan berarti setelah kita meyakini bahwa semuanya dikehendaki oleh Allah, kita pasrah seperti Jabriyah. Kalau begitu ya sudah. Kita seperti buih di lautan, di ombang-ambing kemana saja, kita harus ikut. Ya. Jangan seperti itu. Jangan kita menyangka kita seperti seorang mayit di depan tukang mandinya. Dibolak-balik terserah dia ikut saja. Tidak demikian. Ada masyiah pun. Ada iradah yang dimiliki oleh makhluk. Nah. Wa matasyauna. Tidaklah kalian berkehendak. Kehendak itu ada. Kita diberikan ikhtiar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Sehingga Allah tetap memerintah. Allahu azza wa jal tetap memerintah hamba untuk taat kepadanya dan taat pada rasulnya. Wa nahahum an ma'siyatih. Mencegah, melarang mereka dari berbuat maksiat. Nah. Ya. Oleh karena itu dalam hal ini kita harus selalu mengingat dua jenis iradah yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Iradatun kauniyah wa al-iradatus syar'iyah. Mal farqu bainahuma ya Salman? Kum. Mal farqu bainal iradatil kauniyah wa syar'iyah? Apa itu iradah? Apa tadi? Apa itu apa? Roda kauniyah itu. Mencakup apa-apa yang dicintai Allah. Atau yang tidak dicintai Allah. Cakup hanya yang dicintai Allah. Pertama, perbedaan pertama. Kedua. Pasti terjadi. Irada syar'iyah belum tentu terjadi. Abu Jahal mukmin. Irada apa itu? Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Fir'aun mukmin. Irada apa itu? Irada? Kauniyah tidak. Fir'aun kafir. Abu Bakar mukmin. Abu Bakar kafir. Itu mustahil. Iradah apa gitu loh. La kauniyah wala syar'iyah. Barakallahu fiik. Naam. Wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqin wal muhsinin wal muqsitin. Allah cinta kepada orang-orang bertakwa, yang berbuat baik, yang berbuat adil. Wa yardha 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan Allah ridha kepada orang beriman dan beramal saleh. Wa la yuhibbul kafirin, dan Allah tidak cinta kepada orang-orang kafir. Wa la yardha 'anil qaumil fasiqin, Allah tidak ridha terhadap kaum yang fasik. Wa la ya'muru bil fahsya, Allah tidak memerintah kepada yang keji. Wa la yardha li 'ibadihi al-kufr, Allah tidak ridha bagi hamba-hambanya kekafiran. Wa la yuhibbul fasad, Allah tidak cinta kerusakan, walaupun itu semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kehendak kauniyah la syar'iyah. Nah. Tayyib. Ila huna ya ikhwan.